ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, kembali melanjutkan pada babu man ata'al ulama awal umara fi tahrim ma ahalallah. Bab barang siapa yang mentaati kepada para ulama dan para pemimpin di dalam mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan, atau tahlili ma harramahu, atau mentaati ulama dan pemimpin di dalam menghalalkan perkara yang telah Allah telah haramkan. Maka faqad ittakhadahum arbaba. Maka sungguh orang tersebut telah menjadikan para ulama dan pemimpin itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bab ini telah kita sampai pada hadis Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu ketika beliau membacakan surat At-Taubah ayat ke-31. Surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadu ahbarahum warubanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahud wa Nasara telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah, dan juga Al-Masih bin Maryam. Mereka orang Nasara telah menjadikan Al-Masih ibnu Maryam. Maka barakallahu fikum, ini ayat yang dibacakan oleh beliau dan didengar oleh sahabat Adi ibni Hatim. Maka Adi bin Hatim kemudian berkata, ya Rasulullah, fakultu lahu, kami katakan kepada beliau, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidak menyembah ulama dan ahli ibadah kami. Qala, Nabi menjawab, alaisa yuharrimun ma ahalallah, bukankah para ulama dan ahli ibadah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fatuharrimunahu, dan kalian pun ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallah, para ulama dan ahli ibadah kalian menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Fatuhillunalah, lalu kalian pun ikut menghalalkannya. Fakultu bala. Adi bin Hatim menjawab, tentu. Qala, Nabi menjawab, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadahnya mereka, Yahud dan Nasara, kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Taib, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Utsaimin pada kalimat berikutnya. Naam, jadi ayat ini karena ada kalimat wal masih ibn Maryam, mereka telah menjadikan al-masih ibni Maryam sebagai sesembahan. Padahal apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal, lanjut, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budu ilahan wahida, kecuali beribadah kepada ilah yang satu. Kepada ilah yang satu, yaitu Rabbul Alamin. Naam. Maka kemudian ilaha wahida, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini, subhanahu amma yusyrikun, amma yusyrikun, qauluhu. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin selanjutnya. Qauluhu pada kalimat amma yusyrikun. Apa yang dimaksud amma yusyrikun, ai mimma siwah, dari apa yang disembah dari selain Allah. Minal masih, seperti yang disembah adalah Al-Masih ibni Maryam, dianggap sebagai ilah yang ketiga dari tiga ilah. Maka yang meyakini Isa adalah ilah, subhanahu, Allah maha suci dari apa yang mereka katakan. Atau Al-Ahbar waruhban, atau yang disekutukan adalah berupa Al-Ahbar, ulama, waruhban, ahli ibadah. Maka fahuwa mutanazzih, Allah maha suci, Allah maha suci angkulli syirkin, dari semua sekutu. Wa an kulli musyrikin bihi, dan dari segala yang disekutukan dengannya. Barakallahu fik. Allah tidak pantas disekutukan, dan Allah maha suci dari apa yang dijadikan sebagai sekutu. Entah itu al-masih, entah itu ulama, entah itu ahli ibadah. Maha suci Allah. Amma yasifun, apa yang mereka sifati. Bagaimana Allah memiliki anak, bagaimana seorang makhluk ulama mau sejajar dengan Allah? Tidak pantas mensejajarkan makhluk dengan Allah. Wa qauluhu amma yusyrikun, lalu kata Syekh Utsaimin, ucapan di sini Allah berfirman amma yusyrikun juga hadza minal balaghah fil Qur'an. Kalimat seperti ini termasuk ketinggian bahasa dalam Al-Quran. Balaghah, dalamnya bahasa Al-Quran. Li'anaha ja'at muhtamilatun antakuna ma' masdariyah. Karena kalimat ini datang dalam bentuk kemungkinan kalimat adanya ma' masdariyah. Fayakunul ma'na an syirkihim. Maha suci Allah dengan apa yang mereka jadikan dari kesekutu mereka. Atau dibaca dengan mausulah, ma mausulah. Subhanallah amma yusyrikun bih. Maha suci Allah dari apa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Wa hadza salihatun lil amrain. Bisa dibaca yang pertama atau dibaca yang kedua, keduanya betul. Fatakunu syamila lahuma li anna sahih jawazu istimal mustarak. Karena yang sahih boleh menggunakan dua makna tadi. Maha suci Allah dari kesyirikan, maha suci Allah dari apa yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Sama-sama Allah itu berlepas diri dari dua hal tadi. Ilam yakun bainahuma ta'arud fayakunu at-tanzi'ani syirki wa'anil musyrik bihi. Sehingga maknanya Allah Maha Suci mensucikan dirinya dari kesyirikan, perbuatan syirik, atau dari sesuatu yang dijadikan sekutu bagi Allah. Allah berlepas diri dari dua hal ini. Taib. Setelah dibacakan ayat ini, maka kemudian Adi bin Hatim yang tadinya orang Nasoro masuk Islam kemudian berkomentar, menjawab ucapan, menanyakan kepada beliau, inna lasna na'buduhum, kami dulu tidak menyembah ulama kami. Apa yang dimaksud Adi bin Hatim? La na'budul ahbar waruhban. Kami dulu tidak menyembah ulama dan ahli ibadah. Maksudnya apa kata Adi bin Hatim? La nasjudu lahum. Kami tidak sujud. Wala narka'u. Kami tidak ruku. Wala natbahu. Kami tidak menyembelih binatang untuk mengagungkan ulama dan ahli ibadah. Wala nundhiru lahum. Kami tidak bernazar ditujukan atas mereka. Tayyib. Wada sahih. Betul. Kalimat seperti betul. Binisbati lil ahbar waruhban. Kalau disandarkan kepada ulama dan ahli ibadah. Betul. Rukuk, sujud itu ibadah. Makanya Adi bin Hatim mengingkari. Loh, kami tidak pernah sujud rukuk kepada ulama kami. Karena ruku dan sujud hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Bagaimana kami dikatakan menyembah mereka? Kami tidak pernah menyembah mereka. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat ibadah kepada ulama dan kepada ruhban, ahli ibadah. Apa itu? Ialah alaisa yuharrimun ma ahalallah. Bukankah ulama, para ahli ibadah, yuharrimun, mengharamkan ma ahalallah, sesuatu yang Allah halalkan. Fatuharrimunah, lalu kalian ikut mengharamkannya. Ini ibadah namanya. Ibadah mentaati ulama. Wa yuhillun ma harramahullah. Bukankah ulama itu, ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang haramallah, diharamkan oleh Allah. Fatuhilluna, lalu kalian pun ikut menghalalkannya. Barakallahu fik. Ini pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjelaskan hakikat ibadah kepada ulama. Hakikat ibadah kepada pemimpin. Fa inna hadzal wasfa la yantabiq ala Isa abada. Maka sifat seperti ini, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, sifat yang tidak sesuai kalau disebutkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Kenapa? Li'annahu Rasulullah. Karena dia adalah utusan Allah. Fama ahallahu faqad ahallahu Allah. Kalau Nabi Isa menghalalkan, berarti itu yang dihalalkan dari Allah. Wa ma harramahu faqad harramahu Allah. Apa yang diharamkan oleh Nabi Isa, berarti itu pula yang diharamkan oleh Allah. Faqad hawala ba'dun nas. Demikian hakikat ibadah kepada ulama dan ruhban. Maka Maha suci Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Maka hadis ini, barakallahu fik, perlu dipahami, rukuk, sujud itu ibadah. Namun yang dimaksud rukuk dan sujud di sini oleh Adi bin Hatim diingkari oleh Nabi. Bukan itu ibadah kepada ulama. Tak boleh rukuk kepada ulama. Tidak boleh sujud kepada manusia, hidup atau mati. Tidak boleh rukuk kepada manusia saat hidup atau mati. Ya. Karena itu ibadah. Gerakan rukuk sujud hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Sehingga hawala ba'dun nas, dan sungguh telah berusaha sebagian orang, an yu'illal hadis, memberikan ilal, penyakit dengan hadis ini, alasan dengan hadis ini. Di hadzal makna ma'adhafis sanadih, dengan keadaan dhaifnya sanad ini. Namun kata Syekh, wal hadis hasanahu Tirmidzi. Namun sebenarnya hadis ini telah dihasankan oleh Imam Tirmidzi, wal Albani, dan Imam Albani, wal akharun, wa dha'afahu akharun, dan sebagian juga melemahkannya. Tayyib. Lalu kata Syekh, wa yujabu ani ta'lil madzkur bi anna qawli adi lasna na'buduhum. Sehingga dijawab dengan alasan yang disebutkan dalam hadis dengan ucapan Adi bin Hatim sendiri. Apa itu? Lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah kepada mereka. Mereka maksudnya siapa? Alal ahbar waruhban. Kepada barakallahu fik, ulama dan ahli ibadah kami. Amma Isa ibni Maryam fal ma'ruf anahum ya'buduna. Adapun Nabi Isa ibni Maryam, maka sudah yang ma'ruf, hal yang dikenal, bahwa Yahud, orang-orang Nasara, ya'budunahu, mereka betul-betul menjadikannya sebagai sesembahan. Tayyib. Wa bada'a bitahrir bitahrimil halal. Lalu dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat ibadah kepada ulama, yaitu mengharamkan yang halal. Kenapa dimulai dengan kalimat mengharamkan yang halal, baru pada kalimat berikutnya menghalalkan yang haram? Kata Syekh, wabada'a. Dan Rasulullah SAW memulai dengan kalimat, bukankah mereka, para ulama itu, mengharamkan yang halal? Li'anahu a'dham min tahlilil haram. Karena ini perkara yang lebih besar daripada menghalalkan yang haram. Wakilahuma muharram. Dua perbuatan itu sama-sama haram. Namun yang pertama lebih jahat. Kenapa? Mengharamkan sesuatu yang halal. Karena pada asalnya sesuatu itu hil. Al aslu fil asya'u hil. Asalnya segala sesuatu dari perkara dunia ini halal. Tayyib. Dan al aslu fil ibadah haram. Namun kalau asal ibadah itu haram, harus dengan dalil. Perhatikan. Maka perkara mengharamkan sesuatu yang halal a'bam. Dan keduanya haram dengan dalil. Dalam surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadib. Wala taqulu. Jangan kalian berkata dengan apa yang telah disifati alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian, al-kadiba, lisan yang dusta. Hada halal wa hada haram. Ini yang halal, ini yang haram. Litaftaru ala Allah, untuk kalian membuat kedustaan kepada Allah. Al-kadiba, dengan sebuah kedustaan itu. Di sini Allah melarang seorang berbicara dengan lisannya, ini halal, ini haram, tanpa petunjuk dari Allah. Kenapa? Perkara menghalalkan dan mengharamkan itu mutlak haknya Allah. Perkara menghalalkan, mengharamkan sesuatu itu mutlak miliknya Allah. Berkata Ibnu Qayyim, barakallahu fikum, jadi ini adalah perkara yang itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seorang mengatakan ini halal, ini haram, kecuali datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Lanjutnya, kita langsung saja pada qauluhu, ucapan Nabi SAW, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya mereka. Mereka orang Nasoro. Yakni mengikuti para ulama dan ahli ibadahnya dalam menentukan halal dan haram. Bukan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan mengikuti petunjuk bimbingan ilmu yang datang dari Rabbul Alamin. Tapi dari sisi hawa nafsu mereka. Maka tilka ibadatuhum, itulah hakikat ibadah mereka. Walakin wa wajhu qanuha ibadah, dan sisi itu ibadah, anna min ma'nal ibadah at-ta'ah. Dari sisi bahwa di antara makna ibadah adalah taat. Wa ta'atu khairallah ibadatun lil muta'. Taat itu ibadah. Maka ketaatan kepada selain Allah, ibadah kepada yang ditaati. Walakin bisyartin, namun ada syaratnya, antakuna fi ghairi ta'atillah, agar supaya perkara tersebut pada selain mentaati Allah. Amma idza kanat fi ta'atillah, adapun kalau perkara itu perkara yang bentuknya mentaati Allah, fahiya ibadatun lillah, maka ibadahnya itu tetap ibadah kepada Allah. Misal orang tua menyuruh kepada kita, wahai anakku, sholatlah. Sudah waktunya sholat. Kita pun sholat, mentaati perintah orang tua. Apakah sholatnya kita ibadah kepada orang tua atau kepada Allah? Aljawab, ibadah kita kepada Allah. Barakallahu fikum. Maka di sini harus dibedakan. Kalau ketaatan kita kepada selain Allah pada perkara yang tidak mentaati Allah, berarti kita beribadah kepada orang itu. Mentaati ulama dan umara pada perkara yang sudah jelas itu haram. Kita kemudian mengikuti dan mentaati, dan kita tahu dan sadar dan mengakui, tidak mengingkari, berarti kita sedang beribadah kepadanya. Barakallahu fik. Berarti kita sedang beribadah kepadanya, ibadah bentuknya ta'ah. Barakallahu fik. Li'anaka, lanjut kata Syekh, li'anaka idza li'anaka ata'ta ghairallah fi ta'atillah. Kama alau amaraka abuka bisolat fasolaita. Kalau engkau mentaati selain Allah, tapi perkaranya mengandung ketaatan kepada Allah, naam, itu ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena engkau mentaati selain Allah di dalam perkara mentaati Allah. Contohnya tadi, kama alau amaraka abuk, sebagaimana kalau bapakmu menyuruh engkau sholat, fasholaita, engkau pun sholat. Fala takunu qad abadta abuk, bukan berarti engkau beribadah kepada bapakmu. Bita'atika lahu, dengan ketaatanmu kepada bapakmu. Walakin abadta lillah, namun di sini tetap hakikatnya engkau beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Li'anaka ata'ta ghairallah, dikarenakan engkau mentaati Allah selain Allah, fi ta'atillah, di dalam mentaati Allah. Naam. Wali'anna min amri, li'anna amra ghairallah bi ta'atillah, wa imtisali amrihi wa imtisalu li amrillah. Karena engkau menjalankan perintah selain Allah, itu orang tua, mentaati Allah dan menjalankan perintah Allah, maka itulah perintah Allah juga. Karena kita juga disuruh taat kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Dan diantara berbuat baik ialah mendengarkan, mentaati, kalau menyuruh hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf itu termasuk menjalankan perintah Allah juga. Termasuk kalau orang tua menyuruh sholat, zakat, saum, haji, hakikatnya kita taat kepada Allah dan beribadahnya kepada Allah. Demikian pula kalau kita mentaati pemimpin, penguasa, ketika menyuruh sesuatu mentaati Allah, wahai rakyatku, sholatlah di masjid, ramaikanlah masjid, wajib bagi kalian, maka kita pun taat. Siapa yang tidak sholat berjamaah kena sanksi misalnya, maka kita pun menjalankan sholat di masjid bersama kaum muslimin. Berarti kita tetap beribadahnya kepada Allah, walaupun itu diantara keputusan pemimpin misalnya, atau pemimpin melarang sesuatu yang haram, tinggalkan ini, tinggalkan khamar misalnya, kita pun meninggalkannya, taat kepada pemimpin. Dan itu perkara yang memang diperintahkan oleh Allah juga. Tetap kita beribadahnya kepada Allah. Barakallahu fik. Maka itulah ketaatan. Maka dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada saya Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, tidak mentaati kepada saya Rasul, faqad asallah, hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri, lihat, Siapa yang mentaati amiri, amirku, orang yang diangkat oleh kaum muslimin sebagai pemimpin, namanya amir. Dia taat kepada amir dalam hal yang ma'ruf, faqad ata'ani. Hakikatnya orang itu taat kepada aku Rasul. Berarti taat kepada pemimpin itu adalah menjalankan bimbingan Rasul. Itulah ahlus sunnah. Wa man asa amiri, lihat, siapa yang bermaksiat kepada pemimpin-pemimpin umatku, faqad asani, sungguh dia bermaksiat kepada aku Rasul. Berarti mentaati pemimpin, barakallahu fikum, dalam hal yang ma'ruf, dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, itu perkara yang sangat ditekankan. Namun hakikatnya kita ibadahnya kepada Allah, walaupun mungkin aturan itu datang dari seorang pemimpin. Ini yang harus dipahami. Jadi dalam bab ini, syirik di sini adalah syirik dalam ketaatan. Dan itu ibadah yang murni seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yustafadu minal hadis. Sekarang kita lihat faedah hadis. Dari hadis ini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan beberapa fawaid. Yang pertama, anna ta'ah bimakna al-ibadah. Ubudiyatun muqayyadatun. Bahwa taat bimakna ibadah. Namun ibadah muqayyadah, ibadah yang terikat, terikat dengan sesuatu. Bahwa taat, taat itu ibadah, makna ibadah. Mentaati ulama dalam menghalalkan yang haram, kita ikut, ikut apa yang diucapkan oleh dia, itu hakikatnya ibadah. Nah, maka tidak boleh mentaati semua orang. Tidak boleh dilihat dulu dalam hal apa saya suruh taat. Tayyib. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam hadis, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Karena kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kata taat. La sam'a wa la ta'ah. Kalau itu hal maksiat, dosa. Kalau itu hal yang baik, tidak mengandung unsur dosa dan hal yang mubah, boleh saja. Misalnya penguasa memberi aturan lalu lintas, misalnya lampu merah, lampu hijau. Merah maknanya berhenti motor mobil kita. Naam, hijau maknanya silahkan jalan. Itu aturan, aturan penguasa. Dan itu bagus, tidak terlarang oleh syariat, tidak berdosa dalam syariat. Tidak ada larangan dalam syariat ini. Tafadhal, ikuti. Dan itu maslahat bagi kaum muslimin, aturan yang baik. Maka niatkan pula kalau antum berhenti di lampu merah, taat penguasa, ibadah. Cek, bernilai ibadah. Kenapa ibadah? Mentaati perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amr. Insyaallah. Itu bedanya ahlus sunnah. Zahir dan batin sama. Jujur ikhlas. Tak marah-marah sampai lampu merah. Buat apa dibikin aturan kayak gini? Zaman Nabi tidak ada. Itu orang bodoh. Bukan orang yang berilmu. Itu emosi dan hawa nafsu. Dalam dalil boleh mentaati hal yang mubah seperti ini, tidak melanggar syariat Quran dan Sunnah. Mubah, aturan yang boleh, bahkan membawa maslahat bagi para pengendara, baik kebaikan dunia, membawa kebaikan akhirat. Maka Ahlus Sunnah jujur, lampu merah berhenti, niat menjalankan ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, juga mentaati Nabi. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani, yang taat sama pemerintah taat kepada saya Rasul. Ahlus Sunnah begitu ibadah, bentuknya taat namun muqayyad dalam hal yang ma'ruf. Luqman menasehati putranya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, wahai anakku, jika bapak ibumu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah tanpa ilmu, maka fala tuti'huma, jangan taati perintahnya, jangan ikuti perintahnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah kedua bapakmu di dunia ini dengan cara yang baik. Kalau diajak berbuat syirik lah, tapi tetaplah berbuat baik kepada dia karena bapak ibu kalian. Tapi kalau diajak berbuat syirik, jangan mau. Afwan, Allah lebih berhak untuk saya ibadai daripada bapak ibu saya. Itulah ketaatan yang muqayyadah. Yang kedua, ana ta'ata fi mukhalafati syar'illah min ibadatil muta', bahwa ketaatan dalam perkara menyelisihi syariat Allah termasuk beribadah kepada yang ditaati. Mentaati pada perkara yang menyelisihi syariat Allah termasuk ibadah kepada yang ditaati. Maksudnya apa? Kalau antum mentaati ulama yang dia berfatwa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, antum tahu, antum ikut saja, bahkan membela, berarti antum sedang ibadah kepada ulama itu. Amma fi ibadatillah fahiya ibadatullah. Adapun mentaati dalam perkara yang mentaati Allah, naam, maka itu ibadah kepada Allah. Ulama memberi fatwa yang fatwanya mengandung unsur ketaatan ibadah kepada Allah, maka maknanya antum tetap beribadah kepada Allah. Tapi beda yang pertama, seorang mentaati ulama yang menyelisih syariat Allah. Syariat mengatakan haram, ulama ini mengatakan halal. Antum tahu, antum ikuti fatwanya, antum taat, di situ ibadah. Maka berhati-hati mengikuti sesuatu, harus tahu dalilnya. Yang ketiga, it anna ittiba'al ulama wal ubad bi mukhalafati syar'illah min ittikhadihim arbaba. Ini bab yang kita bahas, bahwa mengikuti ulama wal ubad, ahli ibadah, di dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah, maka sungguh min ittikhadihim arbaba, termasuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Berarti perbuatan syirik, berarti perbuatan kesyirikan kepada Allah. Tayyib, ini pembahasan inti dari bab. Maka seorang harus belajar syariat Allah, harus belajar syariat Allah yang bersumber min Al-Quran wa Sunnah, yang dipahami oleh para sahabat. dan para ulama tabi'in dan seterusnya ila yaumiddin, ikuti mereka. Jangan tidak belajar. Tidak belajar itu menjadi sebab orang akan berpaling dari syariat Allah. Tidak mau belajar menjadi sebab bahkan orang itu batal Islamnya. Al-i'rad, berpaling dari Islam, la yata'allamuhu, tidak mau belajar. Maka harus belajar. Syekhul Islam menyebutkan poin ke-10 pembatal Islam. Berpaling dari Islam, tidak mau mempelajarinya. Jangan seperti yang Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perkara yang nampak dari urusan-urusan dunia, namun mereka terhadap urusan akhirat ghafilun, lalai. Kalau urusan dunia pinter, tetapi urusan syariat Allah jahil. Jangan seperti itu. Ikutilah syariat dan itu akan membawa keselamatan. Taib wa'lam anna ittiba'al ulama awil umara fi tahlili ma haramallah awil aqas yang qasimu ila thalathati aqsam. Ketahui bahwa di dalam mengikuti ulama dan umara, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu terbagi menjadi 3 golongan. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi salah satu aqsam, 3 golongan. Yang pertama, an yutabi'ahum bidzalik radiyan biqaulihi. Mengikuti ulama, umara, tayyib, dalam hal menghalalkan yang haram, radiyan biqaulihim, dengan keridhaan hati mereka. Yang pertama, hatinya ridho. Muqaddiman lah, dan lebih didahulukan. Muqaddiman, didahulukan ucapan ulama tadi. Sakhitan li hukmillah. Yang ketiga, benci dengan hukum Allah. Orang yang seperti ini, 3 keadaan, ridho dengan keputusan ulama tadi yang menghalalkan atau mengharamkan tanpa syariat. Yang kedua, lebih mendahulukan daripada hukumnya Allah. Yang ketiga, jengkel dengan hukum Allah, syariat Allah. Fahuwa kafir. Orang yang seperti ini difonis orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Li'annahu kariha ma'anzalahullah. Karena kebencian dia terhadap apa yang Allah turunkan. Baik. Ini yang pertama, insyaallah kita lanjutkan poin kedua dan ketiga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wahiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.